Terima kasih. Putri Indonesia. Mana suaranya Indonesia? Mana pendukungnya Putri? Baru saja kita menyaksikan penampilan kedua dari Putri Indonesia. Yang mendapatkan 4 stand ovation. Iya. Dari Nasar, Kak Ros, Maci, dan juga Pak Ije. Kita ke Nasar. Nasar, silakan.